Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, bimbingan belajar Al-Quran yang akan kita jalani dalam beberapa hari ini insyaallah lebih fokus kepada bimbingan membaca, ya, membaca huruf-huruf, membaca kalimat-kalimat, memahami ahkam, hukum-hukum, sehingga diharapkan kita bisa membaca dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya kita pernah mendengar istilah ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid adalah ilmu yang diwarisi oleh kaum muslimin dari para ulama sebelum masa ini, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran. Ilmu ini diajarkan oleh Rasulullah SAW secara amaliyah. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian diwariskan kepada para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Sampai sekarang ilmu ini masih tetap terjaga. Dan kemudian para ulama kita rahimahumullah, ya, menuliskan di dalam buku-buku mereka kaidah-kaidah, dasar-dasar yang disimpulkan dari sifat bacaan Rasulullah SAW, disimpulkan dari sifat atau tariqah bacaan yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Itulah ilmu tajwid. Di dalamnya dikaji banyak hal, dan di antara yang paling penting yang menjadi pokok pembahasan ilmu tajwid adalah tentang ma'rifatul huruf, tentang mengenal huruf. Itulah yang menjadi pokok dari ilmu tajwid, ma'rifatul huruf atau mengenal huruf. Dan buku ini, buku Aisar, kita terbitkan dalam dua versi. Dan yang akan kita pelajari adalah versi Aisar lis-Sighar, ya. Aisar lis-Sighar. Ya, buku Aisar namun lebih diarahkan pemanfaatannya kepada Sighar, ya, kepada anak-anak, kepada pemula atau lansia, sehingga insyaallah diharapkan buku ini lebih mudah lagi untuk dikaji, untuk dipahami dan dikuasai daripada buku yang sebelumnya, ya. Yang ini pun juga insyaallah menurut apa yang telah kita jalani di beberapa halaqah, di beberapa madrasah, di beberapa ma'had, buku ini telah banyak membantu bi'idznillahi ta'ala, sehingga banyak yang sebelumnya buta huruf kemudian bisa membaca Al-Quran. Tentunya buku ini tidak ada faedah tanpa kita mendapat bimbingan dari muallim, dari guru, ya. Karena mempelajari ilmu qiraah atau ilmu tajwid ini tidak bisa secara otodidak, ya. Ya, harus kita berupaya untuk mendapatkan seorang muallim, seorang mudarris yang bisa mencontohkan bagaimana melafadzkan huruf-huruf, melafadzkan kalimah, mempraktikkan ahkam. Nah, baik. Nah, insyaallah daurah yang insyaallah dalam 5 hari ini kita akan berupaya menjelaskan secara global, dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan 5 juz atau 5 jilid buku Aisar lis-Sughar, sehingga setiap pertemuan kita berupaya untuk bisa menyelesaikan 1 jilid.